Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad li Amir al-Mu'minin fil Hadith Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Masih kita pada bab Husnul Khuluq, bab tentang kebaikan, kebagusan akhlak. Telah kita lewatkan pada pelajaran yang telah lewat tentang penjelasan perkara-perkara yang terkait dengan husnul khuluq. Sebagai tambahan, kita sebutkan di sini bahwasanya husnul khuluq itu memiliki manzilah, mamakanah 'azimah wa 'aliyah, memiliki kedudukan martabat yang tinggi dalam Islam. Selain itu, dia juga memiliki atharun azim, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kaum muslimin, baik secara individu ataupun secara umum. Ya, pengaruhnya sangat besar, sangat besar manfaatnya. Di antara pengaruh baik dari husnul khuluq pada pribadi-pribadi seorang muslim adalah dia akan mendapatkan al-martabah al-aliyah di dunia wal akhirah, mendapatkan derajat, ya, kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Akan mendapatkan mahabbatun nas, kecintaan manusia kepadanya, penerimaan oleh manusia. Juga mendapatkan beratnya timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Juga dia bisa mendapatkan derajat al-sha'im al-qa'im, seorang yang rajin, ya, puasa sunnah dan salat sunnah. Dan juga di antara faedahnya adalah dekatnya dia, majlis dia dengan Nabi alaihi salatu wasalam di surga kelak. Adapun di antara asar pengaruh dari husnul khuluq secara umum, ya, pada kaitannya antara seorang muslim dengan yang lainnya adalah tumbuhnya, ya, rasa cinta, kedekatan, kedamaian, dan munculnya ta'awun, yang semuanya itu bisa mengantarkan kepada kekuatan bagi Islam dan kaum muslimin, dan juga bisa menyebabkan tersebarnya dakwah Islamiyah, dakwah sunnah. Dikatakan oleh al-allamah, ya, al-mujahid al-syeikh Rabi al-Madkhali hafizahullah, kata beliau, إن التحلي بالأخلاق الإسلامية العالية من الصدق والأمانة والتواضع والحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى له آثار بعيدة وعميقة في انتشار الإسلام في أوساط الناس. Sesungguhnya berhias diri dengan akhlak-akhlak Islamiyah yang mulia, tinggi, seperti kejujuran, sifat amanah, tawadhu, hikmah di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki pengaruh yang sangat dalam, ya, intisharil Islam, pada tersebarnya Islam di tengah-tengah manusia. Wala tadhunnu anna al-islam intashara bisayf faqat kama yatasawwaru ba'dun nas, dan janganlah kau mengira bahwasanya Islam itu tersebar semata dengan pedang, dengan senjata, sebagaimana yang tergambar oleh sebagian manusia. Kata beliau, wa inna man tashara bihadhihi al-akhlaq allati kana yatahalla biha sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lain Islam itu bisa tersebar dengan cepat ke seluruh pelosok bumi ini dengan akhlak-akhlak yang para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam berhias diri dengannya. Alladzina rabbahum arqa tarbiyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka dengan setinggi-tinggi pendidikan akhlak dan adab. Allati kanat akbar dafi'in linnas wa jadhibin ila taqabbul al-islam, yang mana akhlak-akhlak yang tinggi tadi, yang mulia tadi, yang diajarkan, yang diwariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada para sahabatnya, kepada umatnya, adalah akbari dafi', sebesar-besar pendorong bagi manusia, wa jadhib, dan sebesar-besar penarik yang menarik manusia untuk mau menerima al-islam. Ya, demikian, ya, keberadaan husnul khuluq di dalam Islam sangat agung dan sangat besar kedudukannya. juga pengaruhnya. Akan tetapi di sisi lain, ya, husnul khuluq ini tidak mudah untuk kita peroleh, untuk kita dapatkan. Membutuhkan adanya mujahadatun nafs, upaya yang sungguh-sungguh memerangi jiwa. Ya, karena jiwa kita ini, ya, sukanya adalah kepada kejelekan, kepada keburukan. Inginnya membalas kejelekan dengan kejelekan yang semisalnya. Ya. Inginnya melampiaskan kemarahan. Ya. Inginnya berbuat zalim, berbuat perkara-perkara yang hina dan rendah. Berbuat perkara-perkara yang bertentangan dengan akhlakul karimah. Sehingga untuk seseorang bisa mendapatkan husnul khuluq memerlukan perjuangan yang terus-menerus. Dan juga harus sabar dia di dalam memikul segala macam kesulitan dan keberatan di tengah-tengah upayanya memperbaiki akhlaknya. Sehingga saking beratnya upaya untuk kita memperbaiki akhlak-akhlak kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan besarnya pahala. Ya, di antaranya seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau alaihi salatu wasallam, "Innal mu'min bi husni khuluqihi yudrik darajata as-shaim al-qa'im." Seorang yang mukmin dengan kebaikan akhlaknya itu bisa mencapai derajatnya orang yang rajin puasa sunnah dan orang yang rajin salat sunnah, salat malam. Kita semua tahu betapa besar pahala dari salat malam, salat-salat sunnah, juga puasa-puasa sunnah. Ya, dikarenakan puasa sunnah dan salat sunnah itu memerlukan, membutuhkan mujahadah, kesungguhan. Ya, meninggalkan kemalasan, mau memikul dahaga, mau merasakan lapar, mau mengorbankan rasa kantuk. Sehingga pahala orang yang mau melaksanakan sholat-sholat sunnah dan juga puasa-puasa sunnah itu sangat besar. Demikian pula mereka-mereka yang berupaya memerangi jiwanya agar jiwanya tadi meninggalkan akhlak-akhlak dan kebiasaan jeleknya, kemudian menggantinya dengan kebiasaan dan akhlak-akhlak yang baik, juga sama membutuhkan, memerlukan mujahadah, kesungguhan, masyaqqah. Sehingga tidak aneh kalau Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwasanya orang yang akhlaknya baik bisa menggapai, ya, derajat kemuliaan yang digapai oleh orang yang rajin sholat sunnah dan rajin puasa sunnah. Dikarenakan pada keduanya ada mujahadah, ya, ada tahammul al-masyaqqah, memikul beban-beban dan kesulitan. Dan hadis-hadis yang sebentar lagi kita baca adalah hadis-hadis yang berisi targhib, motivasi, anjuran untuk kita berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau di sini di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufraj itu ada kalanya, ya, berbentuk targhib. Ya, targhib yaitu menakut-nakuti kita dari berbuat atau berakhlak dengan akhlak yang buruk dan yang jelek. Dan ada kalanya dalam bentuk tarhib, berupa dorongan, ya, rangsangan untuk kita semangat sungguh-sungguh untuk kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Baik, kita masuk kepada hadis-hadis yang beliau bawakan rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. An Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ترى نبي dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, tidak ada sesuatu pun, ya, yang lebih berat fil mizan, pada timbangan akhirat kelak, min husnil khuluq, daripada baiknya akhlak. Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah diantara perkara yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan seorang hamba di akhirat kelak. Diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, fadilah, ya, husnul khuluq, keutamaan daripada husnul khuluq, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya atau menyebutkan bahwasanya husnul khuluq adalah amalan yang memberatkan timbangan amal kebaikan seorang hamba di akhirat kelak. Bahkan disebutkan asqal, sesuatu yang memberatkan atau paling memberatkan timbangan amal kebaikan seorang hamba. Mungkin terbetik pada benak antum, ya, bahwasanya di sana ada sesuatu yang sudah diketahui bersama bahwasanya at-tauhid atau al-qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah adalah sesuatu yang apa? Paling berat timbangannya di dalam akhirat. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis di Thaqah. Ya. Di mana didatangkan seorang yang banyak berbuat dosa, kemaksiatan sebanyak 99 lembar, kemudian dia hanya memiliki satu lembar kebaikan yang berupa tauhid la ilaha illallah. Ternyata kebaikan ini yaitu tauhid bisa ya mengalahkan beratnya ya 99 lembar catatan kejelekannya. Maka bagaimana jawaban atas petikan tadi yang mungkin muncul pada diri kita? Maka dijawab oleh ulama bahwasanya hadis ini kaitannya adalah terkait dengan muamalah ma'al khulqi. Kaitannya adalah terkait pada muamalah pergaulan dengan sesama makhluk. Adapun tauhid itu kaitannya adalah sebagai prinsip dasar keislaman seseorang yang mana tidak bisa diterima, tidak bisa tegak ya amalan seseorang tanpa adanya tauhid. Dan kaitannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun husnul khuluq itu kaitannya adalah dengan muamalah pergaulan dengan sesama, sehingga tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis yang lain. Dan husnul khuluq tanpa dibangun di atas apa? Tauhid la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan gugur amalan-amalan kalian, akhlak-akhlak kalian di antaranya yang baik tidak akan bermanfaat, akan gugur pahalanya, tidak akan dinilai, tidak akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya firman Allah, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Katakanlah, maukah kalian aku berikan khabar berita tentang seseorang yang paling merugi amalannya, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, yaitu mereka-mereka yang sia-sia usaha mereka di dunia dalam keadaan mereka berbuat sesuatu kebaikan. Ulaika allazina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih, yaitu mereka-mereka yang kafir kepada ayat-ayat kami dan perjumpaan dengan kami. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam tentang salah satu dari kerabatnya yang hidup dan meninggal di zaman jahiliyah, yaitu Ibnu Juda'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, Ibnu Juda'an ya kana yasilu ar-rahim wa yut'im al-miskin wa yuqri ad-dhaif, hal dhalika nafi'uh? Qala la yanfa'uh, innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, Ibnu Juda'an, dia itu akhlaknya baik dulu di zaman jahiliyah, beliau suka menyambung ya ar-rahim, hubungan kekerabatan, dan juga suka memberi makan fakir miskin, sangat dermawan, dan juga suka menjamu para tamu-tamu yang bertamu kepadanya. Apakah itu bermanfaat bagi dia, ya Rasulullah? Kata beliau, la, la yanfa'uh, itu semua tidak bermanfaat bagi dia. Ya, kebaikan-kebaikan tadi, akhlak-akhlak yang mulia tadi tidak bermanfaat baginya sama sekali. Kata beliau, li'annahu lam yakul yauman, beliau belum pernah dalam satu hari pun ya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan ucapan Rabbi ighfir li khathiyati yaumiddin, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku di hari kiamat kelak. Ya, beliau berbuat seperti itu hanya sebagai kebiasaan atau memang pembawaan beliau yang sifatnya dermawan dan baik, atau mungkin juga ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin disebut-sebut oleh manusia, sehingga tidak bermanfaat sama sekali husnul khuluq. Ya. Sehingga saya ulangi bahwa saya husnul khuluq itu diantara sesuatu yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan seorang hamba di akhirat kelak. Dan tidak ada pertentangan dengan hadis yang menyebutkan tentang bahwasanya amalan ya yang paling berat adalah apa? At-tauhid. Ya. Kaitannya kalau yang pertama husnul khuluq adalah dengan apa? Sesama makhluk. Adapun at-tauhid dengan Allah, dan dia termasuk asas al-Islam. Ya. Di antara ulama ada yang menyebutkan bahwasanya hadis ini sebagai bentuk targhib. Ya, motivasi, sehingga beliau sebutkan dengan lafaz yang sifatnya umum. Tidak ada sesuatu pun yang lebih memberatkan timbangan amal kebaikan seorang hamba daripada husnul khuluq. Dengan harapan manusia itu bersemangat untuk mereka menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik dan juga meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian di antara faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah di sini ada isbat al-mizan, penetapan adanya al-mizan, ya, timbangan amal kebaikan di akhirat kelak, yang mana dia mizan ini memiliki dua kifah, dua daun timbangan, yang satu untuk menimbang amal-amal kebaikan dan yang lain untuk menimbang amal-amal kejelekan seorang hamba. Dan Allah SWT saja yang mengetahui bagaimana kaifiahnya, gambaran timbangan ini. Yang jelas kita wajib untuk mengimani adanya al-mizan, ya, timbangannya hakiki untuk menimbang amalan-amalan manusia. Ya. Dan di sana ada khilaf di antara ulama terkait dengan apa yang ditimbang, ya, di akhirat kelak. Apakah orangnya, apakah amalannya, apakah lembaran-lembaran atau catatan-catatan amalannya? Di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya yang ditimbang adalah amalannya. Mereka berdalil dengan hadis ini. Di antaranya, ma min syai'in fil mizan asqal min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih memberatkan timbangan amal kebaikan ketimbang husnil khuluq, baiknya akhlak. Ini amalan. Dan juga berdalil dengan hadis yang lain, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kalimatan khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan-lisan, ya, tapi berat pada timbangan-timbangan amal kebaikan, dan dicintai oleh ar-rahman, yaitu subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Ini juga amalan. Ini pendapat yang pertama. Ya, ini diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Pendapatnya kedua, mereka mengatakan bahwasanya yang ditimbang adalah orangnya, pelakunya yang berbuat amalan ataupun kejelekan. Kalau dia termasuk orang yang imannya baik, kuat imannya, amal solehnya banyak, maka dia akan berat timbangan kebaikannya. Dan sebaliknya, kalau dia termasuk orang yang sedikit amal kebaikannya, keimanannya pun sangat kecil, maka dikhawatirkan ya bahwasanya amal atau timbangan amal kejelekannya lebih berat. Mereka berdalil dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah. Nanti di akhirat kelak akan didatangkan seorang yang besar perawakannya, gemuk badannya, akan tetapi ketika ditimbang tidak bisa mengalahkan beratnya sayap nyamuk. Ditimbang dengan sayap nyamuk satu. Orang tadi yang besar perawakannya, berat badannya, tidak bisa mengalahkan beratnya sayap nyamuk. Di sini ada faedah berikutnya, yaitu betapa telitinya ya timbangan di akhirat kelak, sampai sayap nyamuk pun bisa ditimbang. Atau lebih kecil dari itu, bisa ditimbang. Tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mereka berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud, yaitu manakala beliau sedang berdiri, kemudian pakaian beliau tertiup angin, kemudian tampak dua betis beliau, maka para sahabat spontan tertawa. Kata Rasulullah SAW, lima tadhakun, kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, kami tertawa karena melihat betis beliau Ibnu Mas'ud yang sangat kecilnya. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, wallazi nafsi biyadi lahuma afqal min jabali Uhud fil mizan. Ya. Kedua betis beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anhu, pada timbangan di akhirat kelak itu lebih berat daripada Gunung Uhud. Dan yang lain berpendapat bahwasanya yang ditimbang adalah apa? Lembaran-lembaran catatan-catatan amalan hamba. Mereka berdalil hadis biopokoh yang telah kita sebutkan. Pendapat yang keempat adalah menyatakan bahwasanya yang ditimbang adalah amalannya, orangnya, dan lembaran-lembarannya. Mereka mengamalkan atau mengumpulkan dalil-dalil yang datang, yang semuanya adalah sahih. Dan kata mereka tidak ada pertentangan, bisa dikumpulkan semuanya. Sehingga yang keempat ini berpendapat yang ditimbang adalah amalannya, juga orangnya, juga apa lembaran-lembaran amalannya. Ini pendapat dipilih oleh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitabnya As-Sulam, Sulamul Usul. Ya, demikian yang bisa kita ambil dari faedah hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bawakan. An Abdullah bin Amr qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, menceritakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah atau bukanlah seorang yang fahish, kotor, jelek ucapan dan perbuatannya. Wala mutafahisha, bukan pula orang yang mutafahish. Mutafahish adalah orang yang dengan sengaja berucap berbuat jelek, kotor dan membiasakannya. Tidak ada di sana faktor pendorong yang mendorong dia untuk berbuat itu, tapi dia sengaja-sengaja memilih untuk berbuat dan berucap dengan perbuatan dan ucapan yang jelek dan kotor. Jadi yang kedua, mutafahish itu lebih jelek daripada yang pertama. Kalau fahish sudah jelek dia, berucap dengan ucapan yang jelek atau berbuat dengan perbuatan yang jelek. Tapi biasanya ada pendorong. Dia tidak bisa menahan amarahnya sehingga keluar dari mulutnya atau perbuatannya sesuatu yang jelek, sesuatu yang kotor. Tapi yang kedua ini lebih jelek karena dia membiasakan, menyengaja, dan tidak ada faktor yang mendorong untuk dia berbuat kotor, ya, berucap kotor. Ya. Disebutkan oleh An-Nawawi, beliau menukil dari ucapannya Qadhi Iyadh bahwasanya al-fuhsh asal maknanya adalah az-ziyadah wal khuruj anil hadd, menambah melebihi batasan yang telah dibataskan oleh syariat. Itu al-fuhsh terkadang juga digunakan untuk satu kemaksiatan atau dosa-dosa yang kejelekannya itu melampaui batas seperti zina dan yang lainnya. Al-muhim di sini beliau Abdullah bin Amr menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bukanlah seorang yang kotor ucapan dan perbuatannya. Ya. Tidak seperti keadaan kebanyakan manusia, khususnya al-juhala was-sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungunya yang tidak terdidik dengan pendidikan Islam. Mereka berucap dan berbuat dengan ucapan dan perbuatan yang tidak ada kontrol sama sekali. Mereka berbuat dengan sesuatu yang kotor, jelek, tidak enak didengar, ya, membuat hati itu marah, jengkel, ya. Tidak seperti itu akhlak Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kita sebagai umatnya berupaya untuk kita meneladani beliau, karena beliau adalah uswah kita, suri teladan kita dalam semua hal. Wa kana yaqulu khiyarukum ahasinukum akhlaqa, dan beliau bersabda bahwasanya khiyarukum, yang terbaik dari kalian kaum mukminin, ahasinukum akhlaqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Di sini ada faedah, yaitu bahwasanya akhlak kaum mukminin itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ada yang akhlaknya masya Allah mulia, baik, ya, sempurna. Ada juga yang di bawahnya, ada juga yang di bawahnya, sampai yang terakhir yang dia memiliki akhlak yang kurang baik. Ya. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya keimanan mereka kaum mukminin itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ya. Dikarenakan ya kebaikan akhlak yang tampak pada diri seorang mukmin itu munculnya adalah dari keimanan seseorang. Semakin besar keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak yang tampak pada dirinya pun semakin besar. Dan semakin kurang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berkurang akhlak yang baik yang tampak pada dirinya. Dan di sini ditetapkan adanya al-khairiyah, kebaikan bagi kalian, yaitu al-mu'minun. Meskipun mereka itu beragam dalam akhlaknya, selama dia masih mukmin maka dia mendapatkan bagian dari al-khairiyah, kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Hanya saja kebaikan yang diperoleh oleh mereka ahlul iman al-qawi, orang-orang yang beriman yang kuat imannya, itu lebih besar daripada mereka-mereka yang memiliki apa iman di bawah itu. Ya. Kemudian faedah berikutnya adalah di sini atau dalam hadis ini terdapat targhib, anjuran dari Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk kita berakhlak dengan akhlak yang baik, karena beliau menyebutkan bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian, yang terpilih di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Akhlak yang baik merupakan cermin dari agama dan ilmu yang ada pada diri seseorang. Sehingga nanti akan disebutkan satu bab khusus, yaitu bab tentang husnul khuluq idza faqihu. Baiknya akhlak tatkala seseorang itu faqih, mengerti dalam masalah agama. Jadi yang bisa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia adalah mereka, orang-orang yang berilmu. Adapun mereka yang jauh dari ilmu, dari ta'lim, maka akan sulit bagi mereka untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tidak bisa berakhlak yang mulia itu semata mengandalkan perasaan, ya, atau kebiasaan. Tapi dibutuhkan di sana bimbingan, ya, dari Allah dan Rasulnya. Ya, dikarenakan akhlak itu sebagaimana amalan yang lain, diterima, dianggap baik dengan dua syarat. Yang pertama adalah apa? Al-ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah, ya, peneladanan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, kita baca hadis berikutnya. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ukhbirukum بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة فسكت القوم فعادها مرتين أو ثلاثة قال القوم نعم يا رسول الله قال أحسنكم خلقا. Dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, yaitu siapa? Shu'aib. Dari kakeknya, bahwasanya kakeknya ini mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Di sini jumlahnya jumlah istifhamiyah, hanya saja hamzanya dibuang. Maukah kalian aku beritakan tentang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat di antara kalian majlisnya, tempat duduknya di hari kiamat kelak? Ya. Ukhbirukum bihabbikum ilayya, maukah kalian aku khabari, aku beritakan tentang siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat denganku majlisnya di hari kiamat? Fasakatal qawm, maka para sahabat terdiam. Fa'adaha marrataini aw thalatha, maka Nabi pun mengulang dua kali atau tiga kali. Qalal qawm, maka kaum tersebut, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, menjawab, na'am ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, kami mau. Qala, maka beliau menjawab, ahsanukum khuluqa, yaitu orang yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Itulah yang paling aku cintai dan itulah yang paling dekat majlisnya di surga kelak bersamaku. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama adalah bolehnya seorang ketika menyampaikan ilmu itu dimulai dengan istifham, pertanyaan. Ya. Karena dengan ini manusia itu akan merindukan jawabannya dan siap ya, untuk menerima apa yang akan disampaikan dari ilmu. Ya. Perhatiannya itu tertuju kepada si penanya, sehingga ketika disampaikan kepadanya ilmu, maka dia siap untuk menerimanya. Sehingga sekali-kali ketika antum mengajar, menyampaikan ilmu, antum sampaikan, lontarkan kepada mereka pertanyaan, sehingga yang tadinya mungkin kurang perhatian menjadi perhatian kepada antum. Ya. Di sini para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanyakan oleh beliau terdiam. Ya, mereka terdiam bisa jadi karena mereka menduga bahwa Nabi alaihi salatu wasallam akan menyebutkannya, atau mereka para sahabat memang tidak mengetahuinya. Ya. Dan Nabi di sini disebutkan mengulang pertanyaannya 2 kali atau 3 kali. Dan di sini juga ada faedah berikutnya, yaitu bolehnya seorang pengajar untuk dia mengulang ucapannya 2 atau 3 kali. Agar bisa difahami, agar lebih jelas. Ya. Dan lebih diperhatikan oleh para pencari ilmu. Maka mereka menjawab, qala al-qaum na'am ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, ahsanukum khuluqa, yaitu orang yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Di sini ada bisyarah, ada khabar berita gembira bagi sahibul khuluq al-hasan, bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, kenapa? Karena kesungguhannya di dalam meneladani Nabi alaihi salatu wasallam. Kesungguhannya di dalam mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena keserupaannya dia dengan Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang paling mulia akhlaknya. Sehingga kalau ada orang yang dia meneladani Nabi alaihi salatu wasallam dalam akhlaknya, menyerupai Nabi alaihi salatu wasallam dalam akhlaknya, maka pantas untuk dia menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Wa aqrabikum minni majlisan. Dan juga kabar gembira berikutnya bahwa dia adalah orang yang paling dekat tempat duduknya di surga kelak bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan hadis ini juga sama seperti 2 hadis yang telah lewat, mengandung dorongan motivasi ya untuk kita berupaya menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya, insyaallah untuk hadis-hadis yang lain akan kita baca pada kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.